kita nyanyi sampai kuat. Tangan di atas. Semuanya tangan di atas dan rebah. Sukses selalu untuk saudara-saudara saya, para kakaknya.